yo de yo konco konco diulemi nanggap orkes campur sari setino punjol sewengi tamune ben seneng ati mengkoyen listrik ke mati yo de yo nyewa di selopo aki seneng-seneng sampe pagi jogetan karo penyanyi yen wis rampung disangoni sing nyanyi ayu-ayu yen lagu lirik kowe ojo cemburu sing lirik mung mripatku ning atiku tetep kanggo sliramu tambah tresno canda aneh mesti kuwi rasa rasa ditambah rasa canda aneh mesti monggo kerso kerso ditambah kerso canda aneh mesti kuwi nyoto nyoto ditambah nyoto nyata-nyata wong urupan jane tresno yo de yo nyewa di selopo aki seneng-seneng sampe pagi jogetan karo penyanyi yen wis rampung disangoni sing nyanyi ayu-ayu yen lagu lirik kowe ojo cemburu sing lirik mung mripatku ning atiku tetep kanggo sliramu tresno ditambah tresno canda aneh mestine kuwi rasa rasa ditambah rasa canda aneh mestine monggo kerso tresno tresno ditambah tresno canda aneh mesti kuwi rasa rasa ditambah rasa canda aneh mesti monggo kerso nyoto, nyoto, nyoto, wong loro pa